بسم الله الرحمن الرحيم. Lebih utama mana mencari ilmu dengan mencari ma'isyah alias dagang? Lebih utama mana ya kira-kira? Ajaib. Pertanyaannya sungguh menakjubkan. Tidak bisa dibandingkan ilmu itu dengan dunia apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan seluruh dunia dan seisinya. Itu ilmu. Nah, tentunya kamu harus bisa bagi waktu. Kalau memang kamu berkewajiban untuk mencari ma'isah untuk keluargamu, ilmu jangan ditinggalkan. Kalau tanya mana yang lebih mulia, ya jangan ditanyakan, itu sudah terlalu jelas. Ilmu lebih utama. Tapi jelas di dalam perintah-perintah Allah ada kewajiban memberikan ma'isyah pada keluarga. Maka jangan kamu pertentangan antara keduanya. Ini wajib. Jadi kita harus, itu kalau pertentangan. Nyatanya tidak kok. Kamu bisa berhenti dagang waktu taklim. Kamu bisa meninggalkan kerjaan ketika ada acara pengajian. Bisa. Dan kamu bisa nyempatkan waktu untuk mendengarkan kaset, membaca buku. Sehingga jangan anggap bahwa dua perkara itu bertentangan. Sehingga harus dipilih. Lebih mulia mana Ustaz? Nyari ilmu apa ma'isyah? Itu kalau bertentangan. Dua-duanya harus. Dan yang lebih utama, lebih utama, lebih utama adalah ilmu. Ilmu. Sehingga ada seorang dari kalangan salaf yang dikisahkan oleh Al-Ajurri dalam Ghuraba minal Mu'minin. Seorang yang kerja menjadi nukang cuma hari Sabtu saja. Dan dapat bayaran 7 danik. Satu danik dia bisa pakai untuk makan sehari. Maka sisanya dia belajar di ulama sampai habis 7 danik ini. Dan kemudian hari ketujuhnya, hari Sabtu, dia duduk lagi. Atau dia kerja lagi di tempat tadi. Kerja harian. Dapat lagi 7 danik lagi, balik lagi dia ke sana. Yang ternyata anaknya khalifah. Anaknya khalifah. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ini bukti betapa pentingnya ilmu. Mau belajar ke ulama, dikasih sebagai bekal, permata yang besar. Dia simpan. Dia simpan, gak dipakai. Dia kerja. Dan ini riwayat, diriwayatkan oleh orang yang memakai dia sebagai pekerja. Ya, ini dia menyatakan, suatu hari saya datang ke pasar, kemudian saya mencari tukang-tukang untuk kerja harian. Dan biasanya di pasar orang-orang siap untuk kerja seharian. Kamu berapa sehari? Saya sekitar menawar. Nah, anak muda ini kelihatan lain. Karena thalibul ilm tentunya bentuknya lain, tidak seperti bentuknya tukang, kan begitu. Kamu kerja juga? Iya. Kamu minta bayar berapa? Saya tidak minta lebih dari 7 danik. Cuma 7 danik? Iya. Kenapa begitu? Karena saya meminta syarat. Tapi minta syarat bahwa saya dibebaskan untuk sholat jamaah setiap waktu sholat. Ya, karena kebetulan orang ini adalah orang yang soleh juga. Ya, cocok dia. Ini berarti tukang yang baik kerja. Ternyata kerjanya rajin. Maka jadi langganan. Tapi setiap hari tidak ketemu dia. Sampai hari berikutnya, hari Sabtu yang berikutnya, baru ketemu lagi. Kenapa kamu gak ada? Saya taklim, ngaji, belajar sama syekh, dengan ulama. Jadi 7 danik itu dipakai setiap hari untuk hidup 6 hari. Ketika habis kerja lagi nukang, kemudian untuk hidup lagi 6 hari. Yang penting bisa ngaji. Akhirnya setiap hari Sabtu orang ini mencari mana anak muda itu, panggil kerja di rumahnya. Hari Sabtu panggil lagi. Sampai ketika suatu hari orang itu enggak ada. Dicari-cari, tanya-tanya, ternyata didapati dalam keadaan sedang sakit. Kemudian dia berpesan, karena kelihatannya sakitnya parah, dia berwasiat bahwa ini berikan, kalau saya mati berikan ini kepada khalifah. Kemudian meninggal. Ketika iring-iringan khalifah lewat, maka dia memanggilnya sambil menunjukkan barangnya. Maka khalifah melihat barang tersebut langsung berhenti. Dari mana kamu dapat ini? Diceritakan kejadian seluruhnya. Maka khalifah tadi menangis. Kenapa kau menangis? Karena orang ini tidak tahu siapa dia. Maka dijawab oleh khalifah, itu adalah anakku. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Kaum salaf itu sampai bekerja itu sekedar untuk dia bisa hidup. Selebihnya belajar, mencari ilmu.